Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ أَعَاذَنَا اللَّهُ وَإِيَّاكُمْ مِنْهَا. Ayol ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Tidak ada kata yang pantas diucapkan kecuali syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mengkaruniakan kepada kita nikmat yang sangat banyak. Nikmat yang tidak terhingga. Di antara nikmat tersebut adalah nikmat kesehatan sehingga pada hari ini kita masih bisa melaksanakan kewajiban kita, yaitu puasa Ramadan, dan juga menghadiri majalisul ilmi. Nah, semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita kekuatan dan kesabaran untuk senantiasa terus berusaha mendatangi majalisul ilmi. Karena, barakallahu fikum, di dunia ini hanya butuh kesungguhan dan kesabaran. Di dunia ini kita hanya butuh kesungguhan dan kesabaran. Di dunia hanya hidup sebentar. Di dunia hanya hidup sebentar. Ketika nanti di akhirat Allah Subhanahu wa taala akan bertanya kepada penduduk dunia, qala kam labistum? Berapa lama kalian tinggal di bumi? Qalu labisna yauman aw ba'da yaum. Mereka mengatakan kami tinggal di bumi sekitar satu hari atau mungkin setengah hari. Kemudian Allah katakan tidak, melainkan kau hanya hidup sebentar saja di dunia ini. Subhanallah. Penduduk dunia saat ditanya menjawab hanya sekitar satu atau setengah hari. Ternyata Allah katakan tidak, engkau hanya hidup beberapa saat saja, sebentar saja. Dan sebagaimana yang maklum, di dalam akidah Ahlus Sunnah bahwa satu hari di akhirat itu seperti 1000 tahun di dunia. Artinya, ketika kita di sini baru hidup 50 tahun, mungkin di antara kita ada yang sudah mencapai usia itu. Kalau dibandingkan dengan kehidupan akhirat, mungkin dia baru hidup beberapa menitnya saja. Oleh karena itu, barakallahu fikum, ansahu nafsi wa iyyakum untuk betul-betul memanfaatkan usia kita yang sedikit ini di dalam menjalankan ibadah dan ketaatan kepada Allah. Terkhusus sekarang bulan Ramadan, bulan amal soleh, yang mana amalan-amalan dilipat gandakan pahalanya. Perbanyak amalan soleh, perbanyak pergunakan waktu untuk hal-hal yang bermanfaat bagi akhirat kita. Ya. Dari tilawatul Quran, zikir, ya, sodakoh, dan amalan soleh yang lainnya. Dan yang sangat besar di antara amalan-amalan tersebut adalah duduk di majelis ilmu. Mungkin sebagian kita menganggap remeh. Bermudah-mudahan untuk meninggalkan ilmu, meninggalkan majelis ilmu, padahal di dalamnya terdapat ketenangan, didapat terdapat kebahagiaan, ya, terdapat pahala yang besar yang Allah janjikan untuk mereka yang duduk di majalisul ilmi. Karena memang thalabul ilmi itu pahalanya sama dengan jihad. Pahalanya sama dengan pahala jihad. Bahkan bisa jadi lebih utama. Bisa jadi lebih besar. Karena keutamaan ilmu, manfaat ilmu akan terus kita rasakan sampai hari kiamat. Tatkala kita berusaha mengamalkan, kemudian mengajarkan, dan yang kita ajarkan kembali mengajarkan, hingga sampai hari kiamat ilmu itu akan terus mengalirkan pahala kepada kita. Ya. Mungkin sebagian kita lebih memilih tilawatul Quran daripada menghadiri majelis ilmu. Sesuatu yang baik. Sesuatu yang baik. Tetapi tentunya kita mencari sesuatu yang lebih utama. Tilawatul Quran utama. Menghadiri majelis ilmu lebih utama. Apalagi membaca Al-Quran bisa dilakukan di waktu kapan saja. Sementara majelis ilmu hanya satu pekan. Hanya satu, dua jam dalam satu pekannya. Maka pilih yang lebih utama. Nah. Barakallahu fikum. Kita hidup di dunia hanya sebentar saja. Hanya sebentar saja. Ya. Dan apa yang kita rasakan daripada kelelahan-kelelahan di dalam menjalankan ketaatan, kepayahan, kesusahan di dalam menegakkan agama Allah, itu akan sirna tatkala kita dimasukkan ke dalam surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga ketika kita memilih kehidupan dunia, lebih bersenang-senang dengan kehidupan dunia, kemudian kita melupakan kehidupan akhirat, melupakan amal soleh, saat dia dimasukkan ke dalam neraka, akan hilang semua yang dia rasakan dari kenikmatan dunia yang pernah dia rasakan dahulu. Disebutkan dalam hadis Muslim dari sahabat Anas bin Malik, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa nanti di hari kiamat akan didatangkan orang yang paling besar mendapatkan kenikmatan dunia, tetapi dia dari penghuni an-nar, penghuni neraka. Dimasukkan dia sekali ke dalam neraka, lalu diangkat dan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, "Apakah kamu pernah merasakan kebahagiaan, kenikmatan saat di dunia?" Dia mengatakan, "La wallah, tidak demi Allah ya Rabb. Saya tidak pernah merasakan kebahagiaan sedikit pun ketika di dunia." Padahal dia adalah orang yang paling besar mendapatkan kenikmatan saat di dunia. Demikian sebaliknya, akan didatangkan pada hari kiamat orang yang paling sengsara, orang yang paling susah di dunia, tetapi dia digolongkan ahlul jannah. Karena barangkali meskipun dia diuji dengan kesusahan, kepayahan, dia tetap istiqomah, dia tetap menjalankan ibadah, ketaatan kepada Allah, dia menerima takdir, ketetapan yang Allah berikan kepada dia, hingga kemudian dia digolongkan sebagai ahlul jannah. Dimasukkan dia sekali ke dalam jannah, lalu ditanya oleh Allah, "Ya, wahai hambaku, pernahkah engkau mendapatkan atau merasakan kesusahan atau kesengsaraan, kepayahan sedikit ketika di dunia?" "La, wallah, tidak demi Allah." Dia bilang, "Sedikit pun saya tidak pernah merasakan kesusahan, tidak pernah merasakan kesengsaraan ketika di dunia." Padahal dahulu dia adalah orang yang paling sengsara, orang yang paling susah ketika di dunia. Oleh karena itu, barakallahu fikum, hendaknya kita memikirkan hal ini bersungguh-sungguh di dalam mengejar akhirat kita. Karena di dunia ini hanya tempat beramal, tempat menanam, di akhirat kita semua yang akan memanen hasilnya. Ya. Bukan orang lain yang akan mendapatkan kemanfaatan, tetapi kita sendiri. Kita beramal bukan untuk orang lain, tetapi untuk diri kita sendiri. Maka barakallahu fikum, hendaknya kita semangat dalam beramal soleh, karena hanya itulah yang akan menolong kita nanti di akhirat. Ayol ahibbah rahimani wa rahimakumullah. Kemarin atau pekan yang lalu kita sudah mengambil satu permasalahan penting, yaitu mengenai akidah. Karena memang lumatul itikad semuanya berkaitan dengan akidah, akidah ahlus sunnah, akidah umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang tidak boleh berselisih di dalamnya, harus sepakat, tidak boleh ada perselisihan di dalam masalah ini. Apa yang telah kita ambil, yaitu wajibnya mengimani semua yang dikhabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam atau dibenarkan oleh dalil. Iya. Wajibnya mengimani semua yang dikhabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam atau yang dibenarkan dalil. Sama saja khabar itu kita saksikan ataupun tidak kita saksikan. Perkara yang nampak atau perkara yang gaib, wajib untuk kita imani kita benarkan dan kita percayai tanpa mengedepankan akal. Oh, ini tidak masuk akal, tidak perlu kita imani. Tidak. Selama khabar itu sahih, datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, wajib kita imani, wajib kita benarkan, wajib kita percayai, ya. Tanpa kemudian kita mencerna dengan akal, ini sepertinya tidak masuk akal. Nah, tidak. Umat Muhammad akan mengatakan amanna, kami beriman, ketika khabar itu datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan hadis-hadis yang sahih. Nah, di antara permasalahan yang telah dikhabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang nampaknya tidak masuk akal, menurut manusia tidak masuk akal, yaitu mengenai Isra wal Mi'raj. Ya. Bagaimana masuk akal di zaman Nabi tidak ada pesawat, tidak ada kendaraan, kereta ataupun mobil, ya. Tetapi Rasul bisa mencapai dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa hanya dalam satu malam. Kemudian ke langit dan kembali ke Mekah di malam itu juga. Ya. Maka mereka orang-orang yang tidak beriman mengingkari. Tetapi orang-orang mukmin, di antaranya Abu Bakar As-Siddiq, ya, betul-betul mengimani, membenarkan bahwa yang dilakukan oleh Rasul benar adanya. Demikian pun seharusnya kita sebagai umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, percaya tanpa harus mengedepankan akal seperti tidak masuk akal dan lain sebagainya. Tidak. Nah, jangan mempertuhankan akal. Catatan. Kebanyakan manusia yang menyimpang itu karena menuhankan akalnya daripada mengedepankan dalil. Ya. Kelompok-kelompok yang menyimpang, baik liberal, ya, ataupun khawarij, atau kelompok yang banyak, ya, yang menyelisihi ahli sunnah, kebanyakan mereka menyimpangnya karena menuhankan atau mengedepankan akal dibandingkan dalil. Maka jangan sampai kita melakukan hal yang kemudian akan menjerumuskan kita kepada kesesatan dan penyimpangan. Juga perkara kedua yang telah dikhabarkan oleh Nabi yang nampaknya tidak masuk akal, yaitu datangnya malaikat maut kepada Nabi Musa, ya, untuk mencabut nyawa Nabi Musa alaihi salam. Ketika putusan datang kepada Nabi Musa dalam bentuk seperti manusia, tidak menampakkan dirinya malaikat. Tidak menampakkan dirinya malaikat. Dia datang kepada Nabi Musa dan mengatakan akan mencabut nyawanya. Maka sebagai bentuk pembelaan, ya, pembelaan diri, tabiat manusia membela diri ketika ada orang yang hendak berbuat jahat kepada dia. Nabi Musa pukul, ya, laki-laki tersebut hingga keluar matanya. Tafaqqa'a 'ainuh, ya, keluar matanya. Kemudian malaikat ini kembali kepada Allah dan mengatakan, ya Rabb, arsaltan ila 'abdin lam yuridul maut. Engkau telah mengutusku kepada seorang hamba yang tidak menginginkan atau belum menginginkan kematian. Nabi Musa tidak tahu kalau itu malaikat. Lalu Allah kembalikan, ya, mata malaikat tersebut seperti semula dan diutus untuk yang kedua kalinya, tetapi menyerupai betul bentuk malaikat. Datang kepada Nabi Musa bahwa dia utusan Allah ditugaskan untuk mencabut nyawamu. Ya, engkau bersedia meninggal, dicabut nyawanya, atau ingin dipanjangkan lagi umurnya? Karena setiap nabi, dalam riwayat disebutkan, setiap nabi sebelum meninggal itu diberikan pilihan. Semua nabi sebelum meninggal, sebelum dicabut nyawanya, diberikan pilihan. Mau tetap hidup atau meninggal? Ya, barakallahu fikum. Maka datang kepada Nabi Musa ini, mau tetap hidup atau dicabut nyawanya? Kalau kamu mau tetap hidup, kalau mau tetap hidup dipanjangkan umurnya, ditambah usianya, umurnya, letakkan tanganmu di atas punggung sapi jantan. Maka sebanyak bulu yang tertutup oleh tanganmu, itu tambahan usiamu. Ya. Sebanyak bulu yang tertutup dengan tanganmu, dengan telapak tanganmu, itu tambahan usiamu. Dan setiap satu bulu itu dihitung satu tahun. Berarti kalau misalnya 10 bulu berarti berapa? 10 tahun. Tetapi namanya bulu, bulu sapi, tidak terhitung berapa banyaknya. Nah, Tapi apa kata Nabi Musa? Al-an, sekarang saja. Nabi Musa lebih memilih meninggal dunia, dicabut nyawanya, meninggal. Nah, kata para ulama, andai saja Nabi Musa menuruti dengan meletakkan tangannya di atas punggung sapi jantan tersebut, mungkin sampai detik ini beliau masih hidup di tengah-tengah kita. Nah, barakallahu fikum. Ini pelajaran yang bisa kita ambil, bahwa setiap nabi sebelum meninggal diberikan pilihan, tetap hidup ya, atau meninggal. Ya, ini pun dialami oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di akhir hayatnya, ketika beliau sedang di pangkuan Aisyah atau bersandar di dadanya Aisyah, ya. Datang Abdurrahman bin Abi Bakrin, ini saudaranya Aisyah, membawa siwak, ya. Famadda basarahu. Kemudian Rasulullah memandang Abdurrahman yang sedang bersiwak. Aisyah radhiyallahu anha tahu bahwa Rasul menginginkan siwak yang sedang dipegang oleh saudaranya tersebut. Kata istrinya Aisyah radhiyallahu anha, "Khudhuhu lak, apakah saya ambil siwak itu untukmu?" Beliau memberikan isyarat dengan kepalanya bertanda iya. Diambil siwaknya, dibersihkan, qayyatuhu wa qaddamtuhu, kata Aisyah, aku bersihkan siwaknya, fa dafa'tuhu ila nabi, aku berikan kepada nabi. Kemudian nabi bersiwak dengan siwak yang luar biasa teliti, ya. Bahkan kata Aisyah, itu bersiwaknya Rasul yang paling baik, yang paling bagus di antara bersiwaknya beliau sebelum ini. Betul-betul, ya. Nah. Hingga kemudian terus bersiwak, tiba-tiba beliau mengangkat firrafiqil a'la, ya. Tiba-tiba mengangkat tangannya menunjuk ke langit, firrafiqil a'la, bersama teman-temanku di ketinggian. Ya, rafiq yakni teman, ya, dari para anbiya, ya, para anbiya di langit, ya. Nah, bersama arwah para anbiya di langit, firrafiqil a'la, memilih untuk di langit. Nah. Demikian barakallahu fikum. Tetapi beda dengan kita tidak diberikan pilihan. Ya, kapan datang kematian akan mati. Oleh karena itu hendaknya kita mempersiapkan amalan soleh. Ya, semoga ketika datang kematian kita di atas ketaatan, kita di atas husnul khotimah, ya, di atas keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, setiap kita hendak berbuat maksiat, ingat, khawatir bagaimana kalau ajal datang dalam keadaan saya sedang berbuat maksiat. Ya, iyadzan billah. Kemudian pembahasan baru. Qala al-mu'allif rahimahullah, berkata penulis rahimahullah, siapa penulis kitabnya? Syekh Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullah. Kata beliau, "Wa min dzalik," dan di antara khabar yang datang dari nabi, ya, yaitu asyratus saah, tanda-tanda hari kiamat. Tanda-tanda hari kiamat. Nah, sebelum terjadi hari kiamat sudah didahului, akan didahului oleh tanda-tandanya, ya. Dan itu semua perkara gaib yang kita tidak tahu kapan terjadinya. Yang kewajiban kita hanya mengimani, membenarkan, mempercayai, ya. Tanpa kemudian tidak masuk akal ataupun sepertinya tidak akan terjadi lah. Nah, di antara asyratus saah itu adalah khurujud dajjal, keluarnya dajjal, ya, keluarnya Dajjal. Kemudian nuzuli Isa bin Maryam, turunnya Nabi Isa bin Maryam. Karena memang Nabi Isa masih hidup, ya. Nabi Isa masih hidup. Ketika orang-orang Yahudi hendak membunuh Nabi Isa, dikejar-kejar Nabi Isa, lalu Allah Subhanahu wa taala angkat beliau, ya, bersama jasadnya ke langit. Ya. Barrafa'ahu Allahu ilaihi, bahkan Allah angkat Isa kepadanya. Rafa'a, angkat. Angkat dari bawah ke atas. Ini juga dalil yang menunjukkan bahwa Allah di langit, ya. Barrafa'ahu Allahu ilaihi, bahkan Allah mengangkatnya, mengangkat Isa kepadanya. Rafa'a, mengangkat. Namanya mengangkat dari bawah ke atas. Ini juga dalil yang menunjukkan bahwa Allah di langit. Kalau Allah di mana-mana, gimana ngangkatnya? Nah, barakallahu fikum. Bukan Allah di mana-mana, Allah di langit. Ini akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Ya. Allah angkat Nabi Isa ke langit dan diganti ya seorang pengkhianat yang menunjukkan keberadaan Nabi Isa diserupakan seperti rupanya Nabi Isa yang kemudian dibunuh oleh orang Yahudi dan disalib. Ya. Nah, makanya kata Allah dibantah ketika mereka mengatakan telah membunuh Isa. Allah bantah, "Wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin subbiha lahum." Wa ma qatalu, mereka tidak membunuh Isa. Wa ma salabu, mereka tidak pula menyalib Isa. Ya. Bal subbiha lahum. Walakin subbiha lahum, tetapi diserupakan untuk mereka. Makhianat tadi diserupakan seperti rupanya Nabi Isa, kemudian itu yang dibunuh dan disalib oleh orang-orang Yahudi. Nah. Qala nuzul Isa bin Maryam alaihi salam fayaqtulah. Ya, di antara tanda hari kiamat turunnya Nabi Isa ya bin Maryam yang kemudian yaqtulahu membunuh Dajjal. Ya, jadi Nabi Isa turun diturunkan oleh Allah kemudian membunuh Dajjal. Wa khuruji Ya'juj wa Ma'juj, di antara tanda hari kiamat juga keluarnya Ya'juj dan Ma'juj. Naam. Kelompok manusia yang sangat banyak jumlahnya. Akan kita baca syarahnya nanti. Wa khurujid dabah, keluarnya dabah, binatang melata. Ini di antara tanda hari kiamat. Binatang melata ini nanti akan turun atau akan keluar, afwan. Keluar pada hari kiamat, menjelang hari kiamat, bisa berbicara, memberikan peringatan kepada manusia bahwa kalian telah ingkar kepada syariat Rabbmu. Ya. Yang kemudian disusul dengan tanda berikutnya, tulu'i syamsi min maghribiha, keluarnya matahari atau terbitnya matahari dari barat. Maka di saat itulah taubat manusia tidak lagi diterima. Taubat manusia tidak lagi diterima ketika matahari sudah terbit dari barat. Manusia saat itu beriman, percaya bahwa akan terjadi hari kiamat, mereka pasti akan diadili. Tetapi tadi, ya, pintu taubat sudah tertutup dengan terbitnya matahari dari barat. Tidak lagi diterima keimanan mereka. Ayol ikhwa rahmani wa rahimakumullah. Wa asbahi dzalik mimma sahabihin naql, dan yang lainnya dari yang telah dibenarkan oleh naql, yaitu dibenarkan oleh dalil. Nah, jadi masih banyak khabar-khabar ya perkara-perkara gaib yang dikhabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan itu semua wajib kita imani dan percayai. Baik, kita baca syarahnya. Asy-syarhu, penjelasan. Al-amru tsalits, ya, perkara ketiga di antara yang dikhabarkan oleh Nabi dari yang wajib kita imani, asyratu sa'ah. Al-asyratu jam'u syartin. Al-asyrat itu bentuk jamak, banyak. Ya, dari mufrad tunggalnya syartun. Yang maknanya secara lugah al-alamah, tanda. Syartun artinya tanda. Ketika al-asyrat berarti tanda-tanda. Ya. Wasa'atu lugatan al-waktu. Adapun sa'ah secara bahasa adalah al-waktu. Awil hadir minhu, atau yang terjadi saat itu. Wal muradu biha huna al-qiyamah, yang dimaksud as-sa'ah yaitu al-qiyamah. Fa asyratu sa'ah, maka ketika digabungkan asyratu sa'ah digabungkan secara makna, mana syariatnya, definisinya secara syariat, al-alamatu dalatu ala qurbi yaumil qiyamah, yaitu tanda, ya, tanda-tanda yang menunjukkan akan dekatnya terjadi hari kiamat, ya, asyratu sa'ah. Qala Allah Ta'ala, fa hal yanzuruna illa sa'ata an ta'tiyahum baghtatan faqad ja'a asyratuha. Ya. Naam. Apakah mereka menunggu-nunggu terjadinya hari kiamat padahal telah datang kepada mereka tanda-tandanya? Ya. Sudah ada tanda-tandanya. Orang-orang kafir mengatakan, mana hari kiamat? Datangkan hari kiamat kalau kamu benar. Tidak usah menunggu-nunggu. Tanda-tandanya sudah banyak. Akan datang secara tiba-tiba kepada kalian hari kiamat itu. Nah, barakallahu fikum. Kemudian, dzakara mu'allif rahimahullah di antara asyratu sa'ah, di antara tanda-tanda hari kiamat itu adalah, yang pertama, khurujid dajjal, keluarnya dajjal. Wa huwa lughatan sighah mubalaghah min ad-dajjal. Dajjal diambil dari kata dajjal, ya, tetapi dajjal bentuk mubalaghahnya, berlebihannya. Karena betul-betul banyak dustanya, ya. Dajjal itu bentuk kalimat yang dilebihkan, yang maknanya pendusta besar. Wa huwa al-kadzib, yaitu dusta. Naam. Wa syar'an rajulun mamwuhun yakhruju fi akhir zaman yadda'i rububiyyah. Ya. Seorang laki-laki yang buta, yang sebelah matanya buta, keluar di akhir zaman yadda'i rububiyyah, mengaku rububiyyah, mengaku mempunyai kekhususan dalam rububiyyah. Ya. Bisa menciptakan, bisa menghidupkan yang mati, bisa menurunkan hujan, ya. Dia mengaku Tuhan, mengaku bisa melakukan rububiyah, ya, seperti tadi, menghidupkan yang mati, kemudian menurunkan hujan, menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, ini. Nah, qala wa khurujuhu tsabitun bis sunnati wal ijma', dan keluarnya dajjal itu ditetapkan dengan dalil sunnah dan juga ijma', ya. Keluarnya dajjal ditetapkan dengan dalil sunnah dan ijma'. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam di antara dalilnya, qulu, ucapkanlah, ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita untuk berdoa dengan mengucapkan Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari azab jahannam. Wa a'udzu bika min adzabil qabri, aku berlindung kepadamu ya Allah dari azab kubur. Wa a'udzu bika min fitnatil masiihid dajjal, aku berlindung kepadamu dari fitnah dajjal, masiihud dajjal. Wa a'udzu bika min fitnatil mahya wal mamat, dan aku berlindung kepadamu dari fitnah kehidupan dan kematian. Hadis rawahu Muslim. Wa kana nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yata'awwadu minhu fi sholati, ya. Adalah Nabi senantiasa berlindung kepada Allah, membaca doa perlindungan ini di setiap sholatnya. Nah, wa ajma'al muslimuna ala khurujih, juga kaum muslimun sepakat akan keluarnya dajjal di akhir zaman nanti. Nah, ayuhal ikhwa rahimani wa rahimakumullah, kapan doa ini kita baca? Yarfa' yadah, angkat tangannya. Kapan doa ini kita baca ketika sholat? Abu Zaid. Hah? Ahsan. Ketika tahiyat akhir, ya, sebelum salam kita baca doa ini. Dan ini hukumnya sunnah muakkadah, sangat ditekankan, sunnah yang ditekankan. Sampai-sampai Imam Tawus, ya, sampai-sampai Imam Tawus, beliau memerintahkan anaknya yang ketika sholat tidak membaca doa ini untuk mengulang. Tidak mewajibkan, tetapi betul-betul memberikan teguran untuk berdoa dengan doa ini. Karena memang perkaranya besar. Apa yang disebutkan di dalamnya? Berlindung kepada Allah daripada azab jahannam. Azab yang sangat dahsyat. Yang seandainya sedikit saja ditampakkan ke muka bumi azab jahannam, hancur dunia ini. Ya. Itu baru sedikit saja. Andai azab jahannam itu ditimpakan atau terjadi di dunia, hancur dunia ini. Ya. Apalagi dengan azab jahannam seluruhnya. Maka sepantasnya bagi kita untuk berlindung kepada Allah. Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam. Berlindung kepada Allah daripada azab jahannam. Nah. Wa a'udzubika min azabil qabri. Berlindung kepada Allah daripada azab kubur. Ya, ini juga dalil bahwa azab kubur itu ada. Karena banyak kelompok-kelompok yang mengingkari azab kubur. Tadi, mengedepankan akalnya. Dengan mengatakan, kalau kami azab kubur itu enggak ada. Kalau kami bongkar kuburan masih seperti sama. Seperti ketika dikuburkan, berarti enggak ada azab kubur. Tadi, menuhankan akal. Hingga kemudian menjadikan dia sesat dan menyimpang daripada akidah ahlus sunnah wal jamaah. Azab kubur ada. maka sepatutnya kita pun berlindung kepada Allah daripada azab kubur. Nah, dan selain kita berlindung dari azab kubur, juga menjauhi sebab-sebab, menjauhi sebab-sebab yang mengarah kepada azab kubur. Ya. Apa di antara sebab-sebabnya? Masih ingat? Sebab-sebab azab kubur? Hah? Nah, la yastatiru minal baul, ya, tidak menjaga diri dari air seninya. Ya. Ada juga yang mengatakan ketika buang air seni, dia tidak menutup dirinya daripada pandangan manusia. Ini diantara azab, sebab-sebab azab kubur. Ya, ketika buang air, tidak memperhatikan percikannya kemana, ke baju, ke tubuh, ya, kencing dengan sembarangan tempat, memantul ke pakaiannya, memantul ke tubuhnya, kencing sembarangan di bawah ban misalnya, kayak di mana? Terminal ya. Ini kalau di terminal, masya Allah, ya, pesing baunya, sembarangan mereka buang air. Nah, ya dan billah. Ini sebab. Sebab-sebab azab kubur. Selain itu apa lagi? Namimah, adu domba. Ya. Kan ahaduhuma yamsi bin namimah, suka mengadu domba. Datang ke si fulan, menyebutkan, kamu dibicarakan sama si fulan, katanya kamu begini-begini. Datang lagi orang ini ke si fulan, kamu disebutkan oleh si fulan begini-begini. Akhirnya si A dengan si B berantem, ribut, bertikai gara-gara si C yang mengadu domba. Namimah, naklul kalam liqasdil idror, menukilkan ucapan-ucapan dengan tujuan untuk membuat kerusakan. Ya. Si C dipercaya oleh si A, dia curhat kepada si C. Ya. Si C juga dipercaya oleh si B, curhat kepada si C. Tapi si C mengambil kesempatan untuk merusak hubungan keduanya. Diceritakan apa yang dicurhatkan oleh si fulan tentang si fulan. Akhirnya bertikai, bermusuhan, ribut. Nah, barakallahu fikum. Maka kepada para ikhwan wal akhwat, ya, jangan banyak curhat, ya, karena barangkali yang kita curhatin, ya, tidak bisa menjaga amanah, kemudian dia menceritakan kepada orang yang kita curhatin, Anda membicarakan si B, ternyata si C membicarakan apa yang Anda ucapkan kepada si B, ya ribut, ya. Nah, baik, kembali ke permasalahan. Wa a'udzu bika min fitnatil masiihid dajjal, berlindung kepada Allah daripada fitnah masiihid dajjal. Ini yang syahid daripada pembahasan kita kali ini. Berlindung daripada fitnah masiihid dajjal. Kemudian, wa a'udzu bika min fitnatil mahya wal mamat, aku berlindung kepadamu daripada fitnah kehidupan. Ini juga penting bagi kita untuk mengetahui. Jadi ketika kita berdoa di dalam sholat kita, berlindung daripada hal-hal di atas, hendaknya betul-betul meresapi di dalam hati kita. Bukan hanya sekedar berdoa, ya Allah aku berlindung kepadamu, aku berlindung kepadamu, tanpa kita memikirkan, ya, kandungan daripada doa tersebut. Jadi jangan hanya seperti burung beo. Assalamualaikum, assalamualaikum, la ilaha illallah. Tidak paham maknanya. Hanya diajarin sama tuannya, ucapkan salam, begini salamnya, la ilaha begini, tapi gak tahu maknanya. Jangan seperti itu kita sholat. Betul-betul kita harus pahami apa yang kita baca itu. Maknanya apa, kandungannya apa, konsekuensinya apa. Nah, sehingga betul-betul masuk ke dalam hati kita, kita meresapi doa yang kita panjatkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, berlindung kepada Allah daripada fitnah kehidupan. Di dalam kehidupan ini tidak terlepas dari dua keadaan. Kebaikan dan keburukan. Ya. Tidak lepas dari kebaikan dan keburukan. Dan kedua-duanya ini adalah fitnah bagi orang yang hidup. Dikasih kebaikan itu ujian. Apakah dia bersyukur dengan kemudian menggunakan nikmat-nikmat ini di atas ibadah, di atas ketaatan kepada Allah? Juga ketika diberikan keburukan, musibah, kekurangan, kesusahan, ini pun ujian. Ya, apakah dengan diuji tersebut dia bersabar dengan ujian tersebut, atau sebaliknya, dia tidak terima dengan ketetapan Allah. Nah, sehingga ketika kita berdoa, aku berlindung kepadamu ya Allah daripada fitnah kehidupan, maknanya jadikanlah aku hamba yang syukur dengan nikmat yang kau berikan. Jadikan hamba yang bersabar atas ujian yang kau timpakan. Itu inti daripada kita berlindung kepada Allah daripada fitnah kehidupan. Diberikan orang, dijadikan hamba yang bersyukur dengan nikmat, dan dijadikan hamba yang bersabar ketika mendapatkan ujian ataupun musibah. Nah, sebaliknya dari doa ini, yakni jangan jadikan hamba yang kufur nikmat, dan jangan jadikan hamba orang yang kufur atau tidak bisa bersabar dengan ujian tersebut. Karena setiap kita pasti, ya, kalau enggak diuji dengan kebaikan, ya, ya keburukan. Kebaikan banyak, dikasih jabatan, dikasih rezeki yang melimpah, dikasih kesehatan, ini semua kebaikan. Ujian. Ya, kebaikan, keburukan itu semuanya ujian. Semuanya ujian. Ya. Maka sepantasnya barakallahu fikum, banyak bersyukur. Banyak bersyukur. Kita sekarang lagi dikasih nikmat yang banyak. Nikmat sehat, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat mengenal sunnah, nikmat cinta sunnah. Itu nikmat yang besar. Ya. Bayangkan, ketika dulu kita belum mengenal sunnah, sangat jauh kita daripada Allah. Wallah. Sebelum kita mengenal sunnah, sangat jauh kita kepada Allah. Sholatnya malas-malasan, jamaahnya malas-malasan. Ya. Nah. Ya. Tidak tersentuh ketika disampaikan dalil. Awam, blas. Tapi begitu Allah bukakan hati kita mencintai sunnah, subhanallah. Ada dalil haram, langsung ambil. Tinggalkan. Ada dalil perintah, kerjakan. Ya, ada keutamaan-keutamaan sunnah, kerjakan. Luar biasa. Nah, lihat berapa banyak orang di luar sana yang disampaikan kebenaran tapi menolak-menolak. Kenapa? Allah belum datangkan kepada mereka hidayah sunnah. Maka kita bersyukur sudah diberikan hidayah sunnah, cinta dengan sunnah, jaga, pegang, amalkan. Dengan apa? Dengan senantiasa menghadir majalis ilmi. Sehingga hati kita terus mendapatkan siraman-siraman rohani. Tumbuh, akan terus tumbuh. Karena tumbuhan kalau tidak dipupuk, tidak disiram, akan mati. Demikian juga hati kita yang sekarang sudah mendapatkan hidayah sunnah, dibiarkan meninggalkan sunnah, dibiarkan meninggalkan ilmu, akan kering, akan mati dan kembali menjadi awam. Banyak yang teman kita dulu, Masya Allah, semangat ngaji, sekarang kembali awam. Merokok, isbal, ikhtilat, dan lain sebagainya. Na'udzubillah, padahal dulunya kita mengenal dia orang yang baik. Ya, kerja sampai kerja di debt collector misalnya. Ya. Nah, kembali menjadi awam. Kenapa? Meninggalkan ilmu dan majelis ilmu. Mulai bergabung dengan mencari teman-teman yang tidak baik. Ya. Maka jangan sampai kita mendapatkan ujian, ya, ditutup kembali hidayah sunnah ini. Ya, iyadan billah. Wal mamat, meminta perlindungan daripada fitnah kematian. Fitnah kematian ada dua. Menjelang kematian dan pertanyaan di alam kubur. Ya, ketika menjelang kematian ini, syaitan yang betul-betul lagi haris berusaha untuk menyesatkan anak Adam, untuk keluar daripada akidah Islam. Ya. Nah, kesempatan terakhir sebelum orang mati, sebelum orang meninggal dunia, kesempatan syaitan untuk menyesatkan, menjerumuskan anak Adam kepada kekufuran, kepada kesyirikan. Ya. Maka kita berlindung agar ya Allah, istiqomahkan, kokohkan hati kami untuk terus di atas kalimat la ilaha illallah. Makanya menjelang meninggal, lakinu mautakum la ilaha illallah, talkinkan. Ya, di sisi orang yang mau meninggal di antara kalian, la ilaha illallah. Ya, itu tadi, supaya ingat la ilaha illallah. La ilaha illallah. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Dan kematian, fitnah kematian yang kedua, yaitu setelah dikubur, ya, akan datang malaikat. Ya, dua malaikat yang bertanya, man rabbuk, ma dinuk, man nabiyuk. Siapa Rabbmu, apa agamamu, dan siapa nabimu. Ya. Nah, kita berlindung kepada Allah agar mampu bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan malaikat tadi. Wallahu ta'ala a'lamu bisawab. Ini yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wa akhiru da'wana. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin.